Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'da fa ya ayyuhal muslimun jama' salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan hati kita tenang, dalam keadaan perut kita tidaklah kelaparan, dan demikian pula badan kita sehat bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifatkan orang yang memiliki atau terpenuhi padanya kebutuhan primernya, maka seakan-akan dia telah menggapai dan meraih dunia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama nam, faka'annama ad-dunya indahu bihadzafirihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man kana aminan fi sirbihi." Barang siapa yang orang tersebut dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, aman, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan rumah tangga, mu'afa fi badanihi. Yang kedua, sehat badannya. Wa indahu qutu yaumihi. Yang ketiga, dan telah ada padanya persediaan makan untuk hari itu. Maka faka'annama dunya, faka'annama qad hayyazad dunya bihadzafiriha. Aw qad huyizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia baginya dengan seluruh sisi-sisinya. Inilah hakikat kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah yang dicari mengenai tiga perkara. Kebutuhan biologis kita berupa makanan, berupa badan yang sehat. Kemudian kebutuhan rohani kita, sesuatu yang menjadikan hati kita tenang, yakni keamanan. Nah, inilah kehidupan dunia. Apalah artinya harta yang diraih kalau ternyata di rumah tangganya kacau, kalau dalam lingkungannya adalah terjadi kekacauan dan seterusnya tidak aman. Keamanan tanpa memiliki makanan di hari itu kadangkala menjadikan seorang berpemikiran negatif dan mudah digoda oleh syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari dalam keadaan aman di negerinya, mu'afa fi badanihi, sehat badannya. Wa indahu qutu yaumihi, dan telah ada baginya persediaan makan di hari itu. Maka faka'anna ma huyizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya beserta sisi-sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Di mana seorang yang cerdas, mereka adalah orang yang mau memperhatikan perbekalan akhiratnya, karena di sanalah kehidupan yang hakiki dan abadi. Namun setelah orang tersebut menelaah, setelah orang tersebut mempelajari, ternyata tiadalah sebaik-baik bekal, melainkan apabila orang tersebut beribadah kepada Allah, melakukan amalan soleh yang dilakukan dengan ikhlas, bersih dari kesyirikan, dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi sifat penyimpangan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berharap ingin melihat wajah Allah secara langsung, barang siapa yang ingin mengetahui hakikat sifat-sifat Allah, yakni di surga nanti, maka syaratnya fal ya'mal amalan soliha, maka hendaknya mereka melakukan amalan soleh, yakni ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah sekali-kali dia mempersekutukan di dalam melakukan ibadah kepada Allah, dipersekutukan dengan sesuatu apapun, bersih dari perbuatan syirik yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bekal yang terbaik. Seorang melakukan amalan soleh sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didasari karena keikhlasan, bersih dari perbuatan syirik. Oleh karena itu, datang di dalam riwayat sunnah nas-nas yang menyatakan terkaitnya pahala adalah dengan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang akan diberikan tatkala orang tersebut mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang akan kita baca di sore hari ini. Maka kita masuk pada hadis berikutnya mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawakan An Humran maula Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghassalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu' ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا thumma shalla raka'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Hadis yang telah dibacakan tadi, marilah kita lihat kandungan dan artinya. Diriwayatkan dari Humran Maula Utsman. Humran Maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Humran Maula bekas budak. Budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Utsman atau annahu ra'a Utsmana, bahwasanya beliau si Humran ini radhiyallahu rahimahullah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Da'a biwadu'in, minta untuk dibawakan segayung air. Minta dibawakan segayung air. Maka untuk apa kira-kira? Untuk berwudu. Maka fa'afragha 'ala yadayhi. Didatangkan segayung air. Fa'afragha 'ala yadayhi, maka beliau menyilirkan air tersebut ke atas tangannya. Faghasalahuma thalatha marratin, dan mencuci kedua tangannya 3 kali. Tiga kali. Sudah bersih? Sudah bersih. Maka kemudian summa adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya fil wadu, ke gayung tadi. Kemudian summa tamat mada wastan syaqa wastan saro, kemudian berkumur-kumur. Istinsak, memasukkan air ke hidung dan istinsar. Nah, tadi kita ulangi, memasukkan tangan kanannya fil wadu, kemudian berkumur-kumur, istinsak dan istinsar. Nah, ini kemudian, nah, beliau salah sama rot tiga kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu, setelah itu dimasukkan lagi tangan kanannya ke bejana tadi, ke tempat wudu tadi, gayungnya. Naam. Kemudian fil wadu. Kemudian fa summa ghassala wajhahu thalasan, mencuci wajahnya 3 kali. Kemarin sudah lewat batasan wajah. Berarti sini takon 6 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan, dan kedua tangannya sampai dengan siku, artinya bersamaan dengan sikunya 3 kali. Kemudian summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya salasan 3 kali juga. Maka setelah berwudu yang demikian, beliau menyatakan summa qal, kemudian Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, berwudu, misla wudu'i hadha, seperti wuduku ini. Waqala, dan beliau bersabda, Nabi mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Seperti wudunya siapa? Nabi. Nabi berkata, bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Maka summa sholla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Lam yuhaddits fihi ma nafsahu, di mana hatinya konsentrasi, tidak terus berbicara dalam 2 rakaat tadi. Orangnya sholat namun pikirannya kemana? Mana? Nah, maka yang seperti ini, ghafarallahu ma taqaddama min dambih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, yang telah lalu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 164 dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 226. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat berbagai faedah dan kita akan mengambil sebahagiannya. Di antaranya bahwasanya di dalam hadis ini kita mengambil dari rawi hadis An Humran Maula Utsman, dari Humran bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman ibnu Affan. Di sini kita mengambil faedah, ternyata yang namanya ilmu agama adalah merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dikhususkan bagi orang yang kaya, ataupun orang yang cerdas, ataupun bangsawan belaka. Namun Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarfa'u darajati man nasya'. Allah Ta'ala yarfa'u darajati may yasha. Allah Ta'ala mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki. Diangkat derajat dengan ilmu agama. Nah, lihatlah di dalam hadis ini adalah Humran merupakan maula. Apa itu maula? Budak yang dimerdekakan. Ngertos budak nggih? Budak bahasa Jawa niku batur tukon. Nggih, batur? Nggih. Pirsa batur tukon nggih? Niku lebih ndep timbanganing rewang. Kalau rewang masih mulia merdeka, budak itu bisa diperjual belikan. Jenenge batur tukon, nggih. Ayo demikian. Lah ini sangat amat rendah dan hina. Islam melarang perbudakan. Nah, kalau yang diperbudak adalah seorang muslim ataupun mukmin. Nah, barakallahu fikum. Hai ni ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Humran maula Utsman. Humran adalah maula bekas budak. Namun Allah memilih beliau untuk bisa mengemban sesuatu yang agung, menyampaikan hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan majikannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Naam. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Lihatlah, Humran maula Utsman hidup telah lewat beberapa ribu tahun yang silam. Naam, ratusan tahun, bahkan 1000 lebih. Namun ternyata sampai sekarang masih harum namanya. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis Humran maula Utsman dan didoakan rahimahullah. Inilah kemuliaan ilmu agama. Berbeda dengan para pemilik harta yang apabila mereka meninggal maka sudah hilanglah penyebutannya, dilupakan begitu saja oleh manusia. Maka dari itu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ketika ditanya lebih mulia mana ilmu agama dengan ilmu dunia atau harta yang diraih, kata beliau ilmu agama lebih utama. Kenapa? Mata khuzanul amwal. Mati orang yang memiliki harta yang banyak namun sudah tidak lagi diingat. Beda dengan mata khuzanul ilm fahum ahya, telah meninggal, telah wafat orang-orang yang membawa ilmu agama namun dirasa seakan-akan mereka masih hidup. Lihatlah, suatu permasalahan muncul di kalangan muslimin, maka marilah kita lihat bagaimana ucapan Imam Syafi'i. Coba kita lihat ucapan Imam Ahmad, bagaimana imam-imam fulan seakan-akan masih hidup. Nah, seakan-akan masih hidup. Kira-kira kalau sini kita mau bangun masjid, bagaimana kita lihat ada sisa harta karun apa enggak ya? Lah enggak disebutkan. Nah, tidak disebut-sebut yang namanya orang pemilik harta kalau sudah mati. Berbeda dengan pemilik ilmu. Ini satu sisi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang akan diangkat dengan kemuliaan yang hakiki adalah tatkala dia memiliki ilmu agama dan barakallahu fikum diamalkan. Sehingga lihatlah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau berkeliling, beliau menjadi khalifah, kemudian berkeliling menuju kota Mekah. beliau bertanya kepada gubernur Mekah, manista'malta ala ahlil wadi, siapa yang kau tunjuk untuk membawai, memimpin para penduduk lembah. Penduduk lembah. Maka disebutkan Ibnu Abza. Siapa? Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Bekas salah seorang bekas budak daripada bekas budak-budak kami. Naam. Bekas budak ditunjuk untuk memimpin penduduk lembah, memimpin penduduk yang di sana bukan budak, kata Umar bin Khattab. Aneh ini. Kenapa? Maka diterangkan. Innahu alimun bi kitabillahi wal fara'id. Sesungguhnya Ibnu Abza itu orang yang alim, mengilmui tentang Al-Qur'an dan ilmu tentang pembagian waris. Nah, lihatlah. Diangkatnya bukan dengan tahta yang ada padanya. Ternyata beliau adalah seorang bekas budak. Namun diangkat oleh Allah dengan sebab ilmu agama. Maka ketika mendengar penjelasan yang seperti ini, Umar bin Khattab langsung mendengarkan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku dahulu mendengar Nabi bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini satu kelompok, satu kaum, dan Allah rendahkan orang lain dengan sebab menyelisihi kitab Al-Qur'an. Naam. Sehingga di sini, masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, lihatlah kemuliaan yang diraih dengan ilmu. Belum lagi ketika zaman berlalu setelah zaman tabi'in. Zaman di sana Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Seorang imam dari kalangan tabi'in. Yang beliau adalah tinggal di negeri Khurasan. Seorang alim. Seorang zahid. Seorang mujahid. Seorang yang hampir seluruh kemuliaan ada pada beliau. Maka beliau ketika itu keluar, ternyata dikerumuni oleh manusia. Ini bertanya tentang ilmu, ini bertanya tentang cara ibadah, ini bertanya tentang permasalahan keluarga, ini bertanya dan seterusnya. Bagaimana petunjuk agama ini? Melihat hal yang seperti ini, lewatlah permaisuri atau ibunda. Nah, diperselisihkan. Ada yang mengatakan permaisuri, ada yang mengatakan ibundanya. Harun ar-Rasyid, khalifah ketika itu. Khalifah lebih tinggi dari sekedar penguasa negara. Nah, khalifah Harun ar-Rasyid ketika itu lewat. Melihat kejadian yang demikian, maka ditanya, manhu, siapa itu? Alimun min ulama'il Khurasan. Seorang alim dari ulama negeri Khurasan. Maka langsung mengatakan, dzakal mulk, itulah hakikat kekuasaan. Itulah hakikat yang namanya kerajaan. Laisa kamulki Harun, tidak seperti kekuasaan yang diraih oleh Harun ar-Rasyid, penguasa tahta yang tidaklah manusia datang sekedar mencari dunia. Sekedar mencari dunia. Kemuliaan diraih dengan ilmu dan amalan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah Humran Maula Utsman. Humran Maula Utsman adalah salah satu bekas budak daripada budak-budaknya Utsman. Sehingga dari sini jangan pesimis. Apa saya pantas ya? Saya ini pendidikannya juga rendah. Kira-kira kalau belajar ilmu agama apa pantas enggak ya? Pantas. Agama ini ilmunya pemberian Allah. Bukan dibeli dengan uang. Bukan diberikan dengan harta benda. Bukan juga digadaikan dengan martabat dan tahta. Nah, namun diberikan kepada orang yang mereka ikhlas di dalam mempelajarinya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, Humran Maula Utsman Ibnu Affan. Beliau menyaksikan Utsman bin Affan ketika itu meminta untuk didatangkan segayung air untuk wudu. Maka di sini ada pelajaran ta'limun nasal ibadah. Ta'limun nas kaifiyatal ibadah. Boleh kita menunjukkan kepada manusia, mengajarkan bagaimana cara ibadahnya Nabi. Cara ibadahnya Nabi. Dan sisi yang lain, bahwasanya ta'limu bil fi'li ablagu minat ta'limi bil qaul. Mengajarkan kepada manusia dengan perbuatan langsung, ini bisa lebih mengena dan menancap daripada dengan ucapan saja. Gino pemboten? Istilahnya wong mriki ngomong, lah ngomong tuli, gampang nggih. Nah, demikian, namun dengan perbuatan tadi, ini akan menjadikan orang semakin paham, semakin melekat, oh iya. Nah, lah ini. Kemudian Umar Utsman bin Affan pun mempraktekkan cara wudu yang diakhiri oleh beliau dengan ucapan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi dahulu berwudu seperti wuduku ini. Naam. Berarti menunjukkan di sini Utsman bin Affan tidaklah mengada-ada di dalam ibadah. Namun di dalam melakukan ibadah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh muslimin. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wudunya Nabi. Bukan seperti wudunya bapaknya, bukan seperti wudunya ustadznya, bukan seperti wudunya masyarakatnya dan seterusnya. Namun harus seperti wudunya Nabi. Sampai-sampai Utsman ibnu Affan yang ketika itu adalah Khalifatul Rasyidin. Khalifah penerus Nabi. Beliau berwudu pun tidak mengatakan contohlah wuduku. Namun beliau setelah mengajarkan wudu tadi mengatakan aku melihat Nabi, yang maknanya aku melakukan ini karena meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencontohkan dengan sesuatu yang min indi nafsi, dari sisinya. Nah, lah inilah yang harus kita praktekkan, yang kita tuladai, yaitu yang kita teladani. Bahwasanya hendaknya kita di dalam mencontohkan ibadah kembali dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah seharusnya ibadah. Di dalam sholat Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat siapa? Aku sholat, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat Nabi sholat. Nah, diperintahkannya sebagaimana Nabi sholat. Ketika haji juga demikian. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian. Jadi yang diambil manasik hajinya siapa? Hajinya Nabi, bukan hajinya mungkin orang tuanya, bukan hajinya tokoh yang dia kedepankan, bukan hajinya masyarakatnya, namun hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus dicontoh. Dan demikian pula cara menyembelih kurban. Rasulullah mengatakan man sholat sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang sholat Id seperti sholatnya kami dan menyembelih kurban seperti menyembelih kurbannya kami. Seperti menyembelih kurbannya siapa di sini? Kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah faqad asaba nusuk, maka telah benar cara penyembelihannya. Tidaklah kita diperintahkan melainkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula berpuasa. Demikian pula di dalam melakukan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Dan itulah hakikat kandungan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Naam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para ulama mereka di dalam menerangkan ibadah, mereka kadangkala menerangkan bagaimana kaifiyah dan sifat ibadahnya Nabi. Kaifiyah, kalau memerintahkan ibadah, sholatlah engkau, maka akan diringi sifat sholat Nabi. Berwudulah engkau, sifat wudu Nabi. Bertayamumlah engkau, sifat tayamum Nabi. Puasalah engkau, sifat puasa Nabi. Maka hajilah engkau, sifat haji Nabi. Dan seterusnya, zakatlah engkau, bagaimanakah Nabi menetapkan tentang zakat dan seterusnya. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya ibadah. Diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya annal ibadah, yang namanya ibadah, kata beliau, la tatimmu illa bil ikhlasi, tidaklah akan sempurna kecuali kalau dilakukan dengan dasar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, wal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dasar karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tuntunan orang tuanya, bukan tuntunan tokohnya, bukan tuntunan masyarakatnya, namun tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini di mana kata beliau, wal mutaba'atu la tatahaqqaqu, dan yang namanya mengikuti mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi, tidaklah akan terwujud. Mengikuti tuntunan Nabi di dalam kaifiyah ibadah tidaklah akan terwujud illa idza kanat muwafiqatan li syar'i. Tidak akan terwujud kecuali kalau ibadah tersebut sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Min sitati wujuh, dari 6 tinjauan. 6. Ibadah ini, kenapa dikatakan saya melakukan ibadah ini kok menyimpang? Kapan dikatakan benar mengikuti Rasul? Ditinjau dari 6 tinjauan. Yang pertama, sebabnya. Seorang sholat. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Tiba-tiba orang tersebut sholat. Allahu Akbar. Kenapa Anda sholat? Misalnya dia mengatakan, karena saya ini, barakallahu fikum, saya tadi jatuh, maka saya sholat supaya selamat. Oh, enggak ada sholat seperti ini. Nah, sholat asalnya ibadah. Karena Anda mengkaitkan, karena saya tadi kejatuhan cecek, bekurong tua saya mati, jadi saya sholat menahan, menolak bala. Lah, maka ini tidak ada sholat seperti ini. Maka kita katakan sholatnya menyimpang. Enam, sholatnya menyimpang. Sebabnya harus ada. Enam, sebabnya harus ada. Ada enggak dari Nabi sebab seperti itu? Yang satu lagi mengatakan, kenapa Anda sholat? Ya karena saya sedang memiliki keperluan sehingga saya sholat istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah untuk dimudahkan keperluanku ini. Atau segera dipalingkan kalau memang itu jelek akibatnya. Dia sholat istikharah. Ada sebabnya enggak dari Nabi? Ada. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka benar sholatnya kalau begitu sholat istikharah. Oh, ada tuntunan dan sebabnya. Namun tiba-tiba orang tersebut mengatakan, saya mau sholat istikharah. Kenapa? Karena ini hujan, saya jamaah atau tidak ya? Jamaah tidak, so istikharah dulu. Allahu Akbar. Maka ini sebab yang keliru. Nah, walaupun sama-sama sholat, namun sebabnya salah. Nah, ditinjau. Berarti kita katakan Anda menyimpang dengan sholat tadi. Karena sholat istikharah bukanlah dipakai untuk memilih sesuatu yang wajib. Kalau yang wajib, harus. Tidak perlu istikharah. Nah, wah saya mau sholat jamaah enggak ya? Saya belajar agama enggak ya? Istikharah dulu. Allahu Akbar. Wah, enggak jadilah belajar agama. Ini namanya bukan istikharah yang benar, ya. Nah, di sini. Nah, ini Namun kalau dia mengatakan, saya memiliki uang lebih, ini mau tak pakai untuk usaha dagang. Kecil-kecilan lah, kita mau nambah kios. Ini bagaimana? Lah dia istikharah yang seperti ini. Karena nambah kios bukanlah wajib, ya. Dan dia tidak tahu apakah akan jadi baik atau akan jadi buruk. Kalau jadi baik dia berharap untuk sukses, maka dia istikharah. Itu sebab yang benar. Salah satu contoh. Nah tadi. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama sebabnya dia lihat. Yang kedua yaitu al-jinsu, jenisnya. Jenisnya doa. Jenisnya doa. Lafadznya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenisnya apa? Doa. Lafadznya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini demikian, ya. Jenisnya, ini jenisnya doa. Lafadznya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba dia dapat, artinya apa inna lillahi? Sesungguhnya ini hanyalah milik Allah. Dan hanya kepada Allah lah ini akan dikembalikan. Benar demikian ya. Tiba-tiba, Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nuwun sewu niki wonten kintuan. Kintuan saking pundi saking putrane jenengan sing teluar kota. Jenengan dikintuni niki montor supados diagem dan seniki pun lunas kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oleh motor. Nah, benar apa ndak seperti ini? Nah tadi. Nah, tidak demikian. Namun apa ucapannya? Alhamdulillah. Allah memenuhi kebutuhan saya. Okay. Secara makna benar apa ndak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Benar, ini semua titipan Allah, nanti juga akan kembali kepada Allah. Nah tadi. Jadi demikian ya. Jenisnya apa? Oh, di sini. Naam barakallahu fikum. Tidak semudah itu. Naam, tidak semudah itu. Lihat anaknya sholat. Astaghfirullah, bocah malah sholat. Nah, ini tidak demikian. Ya, benar lafadznya, lafadz jenis zikir. Naam, paham di sini? Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Oh, ternyata juga dikatakan, Anda salah. Loh, saya mengucapkan kalimat thayyibah kok salah? Nah demikian sebagai misal. Nah ini barakallahu fikum. Gimana mboten difahami ya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang ketiga. Yang dilihat qadrah. Yaitu qadar. Kadarnya berapa. Kadar di sini yaitu barakallahu fikum. Kalau itu ada terkait dengan bilangan. Maka bilangan. Nah. Misalnya. Orang mengatakan jenisnya apa sholat. Sholat maghrib itu 3 rokaat. Kalau saya kepengin nambah 4 rokaat. Menyimpang atau tidak? Menyimpang. Kalau saya kosor saja 2 rokaat. Karena saya musafir. Menyimpang apa tidak? Menyimpang. Kenapa? Karena engkau tidak memenuhi batasan yang ditetapkan oleh syariat. Ini satu contoh. Nah, ini satu contoh. Zikir demikian. Kalimat-kalimat thayyibah. Ini ternyata orang di sini mengkhususkan. Jenengan harus zikir sehari semalam 10.000 kali. Lah mana yang kadar di sini? Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam cuma 100 kali. Kok ini 10.000? Alasannya kenapa? Aduh, jenengan ping 1 stesiake dosane, nggih. Belum cukup istighfarnya harus ditambah biar banyak yang diampuni. Malah justru bukanlah diampuni. Kata Al-Imam Al-Auza'i atau Al-Imam Zuhri, beliau mengatakan mazdada sahibu bid'ah isda ijtihadan ila zada minallahi bu'da. Tidaklah orang yang menyimpang tadi bersungguh-sungguh dengan penyimpangannya tambah bersungguh-sungguh kecuali justru tambah jauh dari Allah. Tambah jauh dari Allah. Nah tadi itu jenenge bae napa menyimpang nggih. Gambarane kita mau jalan ke arah sana. Yang dituju di sana, ini menyimpang sini. Kalau semakin bersungguh-sungguh semakin jauh enggak? Semakin jauh ke sana bukan semakin dekat. Nah, surga jalannya satu mengikuti Nabi. Kok ini kepengin surga nyimpang jalannya Nabi. Berarti tambah perak nopo tambah atau? Tambah jauh. Maknanya paham di sini? Lah kenapa demikian? Karena menyimpang. Nah, yang keempat. Yang ditinjau adalah dari sisi al-kaifiyah. Caranya. Al-kaifiyah. Caranya. Sifatnya bagaimana kaifiyahnya. Ibadahnya Nabi itu bagaimana? Kok terus membuat kaifiyah sendiri. Sehingga di sini Nabi SAW mencontohkan contoh-contoh ibadah yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian diteruskan kepada murid-murid mereka dan diwarisi sampai pada Allah kehendaki tentang hadis-hadis yang sahih. Nah, berisi tentang kaifiyah tata cara ibadah. Nah, jangan sampai membuat kaifiyah sendiri. Namun saya sreknya seperti ini, tidak. Nabi mengatakan nahwa wudu'i hadza seperti wuduku ini. Kama ra'aitumuni usolli sebagaimana engkau melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, jadikan dariku manasik haji kalian dan seterusnya. Nah, difahami tuh kemriki? Yang keempat, yang kelima. Ditinjau adalah zaman, waktunya. Waktunya. Waktunya kapan? Ini terkait dengan ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Dengan waktu. Wal makan dan tempat. Yang keenam adalah tempatnya. Ini juga dikaitkan dengan ibadah yang berlaku pada suatu tempat. Nah, sekarang orang tersebut sholat. Atau membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini adalah barakallahu fikum dilarang di dua tempat. Rasulullah mengatakan atau maknanya bahwasanya Rasulullah melarang kita membaca Al-Qur'an di dua tempat. Fil maqbarah wal hammam, di kuburan ataupun juga di WC. Ini tidak boleh. Sekarang orang tersebut semangat, saya semangat mau baca Al-Qur'an. Lah berarti kita katakan jenengan menyimpang dari tuntunan Nabi. Wong Al-Quran tempat yang suci. Nah, baca, dibacalah di tempat yang bersih. Di masjid, afdol. Di rumah Anda lebih-lebih. Rasulullah mengatakan, La taj'alu buyutakum kuburo, wa la taj'alu qabri aida. Fasallu alaiya fa inna solatakum tablughuni haitsuma kuntum. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku pesareaning Nabi sebagai tempat untuk berkumpul mengadakan ibadah. Nah, yang dia ulang-ulang berbolak-balik. Namun, bacalah solawat atas Nabi. Dimanapun kalian berada akan sampai kepada Nabi. Nah, jadi kalau mau mengucapkan salam atas Nabi atau sholawat tidak harus kita menyampaikan di depan kuburannya Nabi. Nah, ini kenapa? Karena kata Rasul, dimanapun kalian berada pasti akan sampai. Nah, lalu Rasul mengatakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya tidak pernah kita sholat. Tidak pernah kita pakai untuk baca Al-Quran. Nah, lah ini keliru. Kenapa? Karena yang namanya kuburan, kita tidak boleh baca Quran di dalamnya atau di sana. Serta tidak boleh sholat yang ada ruku dan sujud di sana. Nah, sehingga sholat sunnah, laki-laki maupun wanita yang afdol adalah di rumah. Sholat sunnah yang afdol adalah di rumah. Sunnah apapun juga. Nah, maka yang afdol di rumah. Adapun sholat fardu, ini yang afdol adalah berjamaah. Bagi laki-laki wajib, bagi wanita adalah yang afdol tetap di rumah mereka. Nah, namun tidak dilarang untuk melakukan jamaah kalau dipenuhi syarat-syaratnya dan aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enam perkara ini yang ditinjau. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, "Fala tuqbalu ibadatu, maka tidaklah diterima ibadah illa idza kanat muwafiqatan lima jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kecuali kalau sifatnya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ihtajal ulama, ulama sangat membutuhkan ila dzikri sifatil ibadah, untuk menyebutkan sifat kaifiyah tata cara ibadah. Kal wudu, seperti wudu, was salati wasiyami wa ghairiha. Salat, puasa dan lain sebagainya. Sehingga di sini dalam hadis ini kita masuk dalam pembahasan kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah kaifiyahnya secara sempurna, insyaallah kita akan meneruskan dalam pertemuan yang akan datang. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kita baca di sore hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.